Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita mulai hari ini, kita akan bersama-sama membaca risalah atau kitab yang ditulis oleh Insyaikh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, yang pembahasannya adalah yaitu Kun Salafian Al-Jadah, yang isinya mengajak kita untuk benar-benar memahami manhaj salaf. Terjemahan literaknya adalah jadilah salafi yang sejati. Pembahasan yang seperti ini termasuk di antara pembahasan yang sangat kita butuhkan, lebih-lebih di zaman yang kita menghadapi berbagai macam firqah-firqah yang sangat banyak. Fenomena atau kenyataan yang tidak bisa kita ingkari bahwa kita hidup di zaman yang firqah di tengah-tengah kaum muslimin sangat banyak, yang sungguhnya semua firqah-firqah yang ada adalah warisan dari keberadaan firqah yang awal, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah menyampaikan maya isminkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Barang siapa yang kalian masih hidup sepeninggalku akan melihat, menyaksikan banyak sekali perselisihan, ini penyimpangan-penyimpangan. Atau juga kata Nabi, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah atau milah. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Berita ini semuanya, ikhwan, berita yang Nabi sampaikan pada kita bahwa di antara perjalanan kaum muslimin atau di antara fitnah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya berbagai macam firqah di tengah-tengah umat ini, yang semuanya tentu adalah menisbatkan kepada Islam. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ketika Nabi menyampaikan berita tentang munculnya berbagai macam firqah, dan Nabi menyampaikan kullu finnar illa wahidah, semua masuk neraka kecuali satu, para sahabat fokus, siapa itu ya Rasulullah, waman hiya ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah, satu kelompok yang selamat itu. Sehingga bagaimana kita memahami kelompok yang selamat, kelompok yang benar-benar masih tetap di atas manhaj yang lurus, inilah yang paling kita tuntut. Kalau kita mengetahui tentang kelompok yang selamat, maka fokus kita adalah bagaimana kita berjalan di atas jalan tersebut dan tidak terlalu dipusingkan untuk kita ini banyak mengetahui tentang firaqud dhalah. Akan tapi mengetahui tentang firaqud dhalah pula bagian yang menjadi sunnah yang diajarkan oleh Nabi pula dan para sahabat. Setelah tentunya mengetahui hakikat al-haq, karena barang siapa yang dia tahu tentang hakikat kebenaran, maka dia akan bisa meniti jalan yang hak tersebut. Akan tapi tidak akan lengkap atau tidak akan komplit pula apabila dia tidak mengetahui firaqud dhalah dalam rangka mewaspadai agar kita tidak terjebak di dalam firaqud dhalah. Sahabat Utaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau diantaranya mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syar makhafata ayudrikani. Kebanyakan orang atau orang-orang biasa mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Makhafata yudrikani. Aku khawatir seandainya aku mendapatkan keburukan tersebut dan jika tidak mengetahuinya akan terjerumus dalam perkara buruk tersebut. Intinya bahwa di tengah-tengah fitnah munculnya firaqud dhalah ikhwati billah, maka sangat butuh kita memahami hakikat al-firqatun najiyah, bagaimana atau siapa mereka, bagaimana manhajnya, sehingga kita akan lebih mengetahui bagaimana kita betul-betul menyelamatkan diri dari firq atau dari firqah-firqah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ketidakfahaman kita tentang hakikat yang seperti ini akan mengantarkan seorang dia dibingungkan dalam mewujudkan agamanya di tengah merebaknya atau maraknya yaitu firaqud dhalah, karena dia akan disuguhi dengan berbagai macam fenomena, gambaran-gambaran, pemandangan banyaknya kelompok-kelompok kaum muslimin sedangkan dia tidak mengetahui yaitu siapa atau bagaimana cara beragama yang lurus, cara beragama yang benar. Mari kita lihat dari mukadimah yang beliau bawakan, dan kitab ini mendapatkan beberapa takdim yaitu pengantar dari beberapa syekh di antaranya Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi, yang intinya belum memberikan rekomendasi kepada kita untuk mempelajari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi. Demikian juga Syekh Ubaid bin Abdullah Ibn Abdullah Al-Jabiri juga demikian memberikan mukaddimah. Dan intinya adalah agar kita bersama-sama menyimak pembahasan yang dalam kitab Kun Salafian ini. Kita langsung saja masuk pada pembahasan atau mukadimah dari Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan membawakan mukadimah khutbah sebagaimana yang Rasulullah SAW sering bawakan di dalam mukadimah ini, khutbah khutbatul hajat, yang sedikit kita ambil pelajaran dari khutbatul hajat yang disampaikan Rasulullah SAW ikhwatifillah. Di sana innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini adalah intinya berkaitan dengan masalah akidah. Berkaitan dengan masalah akidah. Kemudian dibawakan tiga ayat yang sering beliau bawakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sampai pada ayat yang terakhir yang beliau bawakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini adalah berisi tentang wasiat takwa atau pembicaraan yang berkaitan dengan tasyiatun nafas. Kemudian amma ba'du, wa inna astaqal kalami kalam Allah, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan manhajut talaqi, sehingga poin penting dalam mukadimah itu, satu, pelajaran yang berkaitan dengan akidah, dua, berkaitan dengan tazkiyatun nafas, ketiga, berkaitan dengan manhajut talaqi. Dan ini adalah poin yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Seorang muslim yang paling utama dalam kehidupannya adalah bagaimana senantiasa istiqamah di atas akidah. Akidah adalah modal pokok dia dalam beragama. Rusaknya akidah, maka dia tidak punya modal lagi dalam beragama. Apapun yang dia lakukan akan menjadi tidak bermakna apabila akidah dia rusak. Jika akidah dia rusak. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafas, bahwa Islam semua ajarannya itu adalah tazkiyatun nafas. Semua amaliyah yang diajarkan Islam itu memiliki poin tazkiyatun nafas. Sehingga amalan-amalan ibadah yang tidak memberikan poin tazkiyatun nafas, amalan ibadah itu akan bisa menjadi kecelakaan atau kesengsaraan bagi dia, atau tidak berpahala, atau bahkan menjadikan sia-sia apa yang dia lakukan. Contoh, salat. Salat keutamanya sangat banyak. Sangat banyak keutamaan yang ada pada amalan salat. Akan tapi salat yang tidak menghasilkan tasyiatun nafas, atau salat yang tidak membuahkan seperti yang Allah dan Nabi sampaikan, maka salat ini bisa berubah menjadi fawailun lil musallin. Kalau dia benar salatnya, dia akan mendapatkan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Dia menjadi ahlul falah, al muflihun, orang-orang yang beruntung dengan amal sholatnya itu. Tapi kalau sholatnya tidak memberikan poin tazkiyatun nafas, sholatnya tidak tanha anil fahsya wal munkar, karena hilangnya ini ruh sholat, maka bisa jadi salat menjadi fawailun lil musallin. Dia salat tapi dia celaka karena salatnya tidak membuahkan tazkiyatun nafas. Puasa, kita semuanya sudah belajar puasa itu keutamanya sangat banyak. Tapi puasa yang tidak memberikan poin tazkiyatun nafas, yaitu tidak mengantarkan kepada ketakwaan, maka puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus, bahkan dia terancam binasa dengan bersama dengan dia mengamalkan puasa itu. Sehingga diantara Nabi mengatakan, Rubba sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa tapi dengan puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Demikian juga semua amalan yang lainnya. Maka amalan ibadah dalam agama kita ini harus mengantarkan poin ketakwaan, dan itulah tazkiyatun nufus. Karena puncak tazkiyatun nufus adalah terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukannya sekedar ritual ibadah zahir, akan tapi harus memiliki ruh amal ibadah tersebut yang hasilnya adalah tazkiyatun nafs. Maka semua arah ibadah puncak tujuannya la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan ditegakkannya semua amal ibadah la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kedua. Sehingga termasuk talabul ilmi kita, jika tidak menghasilkan tazkiyatun nafas, maka akan bisa membinasakan yakni pelakunya. Sehingga ada orang mereka talabul ilmi tapi lemparkan ke jahanam, karena talabul ilminya tidak mengantarkan dan tidak menghasilkan ketakwaan, itu tazkiyatun nafas. Sebagaimana kisah tiga orang yang masyhur diceritakan dalam hadis, Mujahid, seorang talibul ilmi yang belajar sampai alim, mengajar, orang yang dermawan, tapi dengan amalannya justru mereka dilimparkan ke dalam jahanam. Kemudian yang ketiga, manhajut talaqi, manhaj dalam pengambilan ilmu. Dari mana ilmu mesti kita ambil? Sumber pokok Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala fahmi salafil ummah, dengan pemahaman salaful ummah. Sehingga Nabi mengingatkan untuk senantiasa mengambil sumber yang suci ini. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sumber pokok kita beragama, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, sebagaimana dalam ayat dan hadis yang lainnya. Lalu menjauhkan diri dari segala macam bentuk bid'ah, menjauhkan diri dari segala macam bentuk bid'ah, karena Islam telah mencukupi segala-galanya. Nabi telah mewariskan Islam ini lai dua kan harya, malamnya seperti siangnya, gamblang, ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada perkara akan mendekatkan ke surga, menjauhkan dari neraka, kecuali telah diterangkan perkaranya oleh Nabi. Oleh karena itulah Islam antipati dengan segala macam bentuk bid'ah, itu bid'ah dalam perkara agama. Ini adalah mukadimah penting yang mesti kita ini fahami, dan itulah yang menjadi pokok-pokok agama kita lurus dari awal sampai akhir. Islam til aqidah, tazkiyatun nafas, dan manhajut talaqi. Dari mana ilmu anda ambil? Ilmu anda menentukan perilaku anda. Salah mengambil ilmu, maka orang akan salah dalam berkeyakinan, atau dalam beribadah, atau dalam berperilaku, sehingga hendaknya seorang memperhatikan dari mana ilmu itu dia ambil. Setelah beliau menyampaikan mukadimah, beliau katakan, amma ba'du, faqad ba'athallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Secara umum semua makhluk mendapatkan rahmat dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling besar mendapatkan rahmat adalah kaum mukminin. Binatang, orang kafir, orang munafik, semuanya termasuk bagian mendapatkan rahmat. Tapi bagian terbesar yang mendapatkan rahmat dengan datangnya Nabi adalah kaum mukminin. Rahmat bagi orang-orang kafir. Di antaranya, dulu kalau orang kafir itu dia menentang Nabi, menyelisih Nabi, Allah akan azab ludes. Di antaranya Allah akan azab ludes. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallam, diutusnya beliau, Allah tidak menjadikan umat ini dihancurkan total oleh Nabi. Dan itu merupakan bagian rahmat yang dirasakan orang kafir. Atau juga diperanginya orang kafir, lebih cepatnya mereka meninggal, itu lebih mempersedikit kualitas dosanya dan kuantitas dosanya. Dan itu juga merupakan bagian dari rahmat yang diberikan oleh orang kafir. Demikian pula orang munafik, dia mendapatkan bagian rahmat dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dengan nifaknya aman, karena Nabi diperintahkan hanya untuk menilai zahirnya dan bukan menilai batinnya. Batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang munafik juga mendapatkan perlakuan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka tidak mendapatkan keselamatan kampung akhirat. Dia mendapatkan bagian rahmat diutusnya Nabi di dunia. Adapun di akhirat, rahmat hanya total milik orang-orang mukmin yang mendapatkan rahmat Allah di akhirat dengan nikmat jannah dan nikmat-nikmat tambahan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad, ya Rasulullah sallam, kecuali sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Di antara rusaknya pemahaman bahwa Islam rahmatan lil alamin, ikhwan fillah, seperti yang ditafsirkan orang-orang liberal zaman kita, para dajjal, yang mereka mengarahkan kalimat rahmatan lil alamin kemudian menjadi pelindung, menjadi kawan, sahabat, akrab orang-orang kafir musyrik, bahkan memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada orang kafir musyrik, bahkan mereka dirangkul sedekat-dekatnya seakan tidak ada batas antara mereka dengan orang kafir, bahkan menampakkan kemesraan dengan orang kafir. Rahmatan lil alamin, dengan menghancurkan al-wala wal bara. Ini adalah kebatilan dan kerusakan, sehingga bahkan mereka menunjukkan kemunafikan yang terang-terangan, kemunafikan seterang matahari di siang bolong, lalu dia anggap itu rahmatan lil alamin. Sehingga ahlul syirik, ahlul kufur, ahlul bid'ah, ahlul maksiat, semuanya merasa aman dengan mereka. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membenci, memusuhi, memerangi kebatilan sampai tuntas, sampai ludes, dengan tidak meninggalkan akhlakul karimah, dengan adab-adab terbaik yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana posisi damai, bagaimana posisi perang? Yang jelas Islam mengutamakan dakwah, memerangi kebatilan dengan menjadikan dakwah ujung tombak yang pertama kali. Kaum muslimin ketika akan memerangi kaum kufar, bukan langsung mereka ditumpes, diperangi, tapi pertama kali ditawarkan Islam kepada mereka. Mereka terima, berarti mereka bagian daripada kaum muslimin, memiliki hak sebagaimana haknya kaum muslimin. Menolak Islam, berikutnya adalah mereka kalau pengen aman bayar jizya. Bayar jizya seperti upeti, pajak. Mereka akan dilindungi sebagai kafir dhimmi. Mereka tidak pula mau membayar jizya, maka baru kemudian bismillah, tawakal Allah, jadi memerangi orang-orang kufar. Sehingga tujuan utama adalah bukan dunianya, bukan hartanya, tapi li'i'lali kalimatillah, bagaimana meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa jala ummatan ummatan wa wasatan, dan Allah menjadikan umat ini adalah umat yang wasatan, tengah-tengah, umat yang adil, umat yang dibersihkan dari kedzaliman. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian juga kami jadikan kalian ummatan wasatan, umat yang pertengahan, umat yang adil, agar kalian menjadi para saksi-saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Nabiullah Nuh, di yaumul kiamah kelak, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, hal balaghta risalah? Wahai Nuh, apakah engkau sudah menyampaikan risalah? Kata Nuh, sudah ya Allah. Lalu Allah tanya kepada kaumnya Nuh, ya kaum Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Kata mereka, ya Allah, tidak ada seorang pun yang datang ke tengah-tengah kami. Lalu Allah katakan kepada Nuh, ya Nuh, umatmu mengingkari, kaummu mengingkari, siapa yang menjadi saksi atasmu? Kata Nuh, Muhammad wa ummatu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Sehingga Nabi dan para sahabat menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Dan Rasul sallallahu secara khusus menjadi saksi ini manusia dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Umatan wasatan ay udulan la yamiluna minal haqqi la ila ghuluwin wala ila jafa bal yatawassatuna wa yatadilun. Yang dimaksudkan umatan wasatan adalah umat yang adil, yang tidak menyimpang dari al-haq lalu condong kepada ghulu, sikap ekstrim berlebihan, tidak pula kepada jafa, tidak ifrat, tidak tafrit, tidak ghulu, tidak jafa, tapi dia wasatan, tengah lurus. Bal yatawassatuna wa yatadilun, bahkan pertengahan dan bersikap adil. It dinul Islam qad naha 'anil ghuluwi wal jafa. Dengan demikian Islam adalah agama yang melarang dari al-ghulu dan jafa. Melarang di semua sikap ekstrim. Iyyakum wal ghuluwa. Iyyakum wal ghuluwa. Antum ngantuk apa? Gimana? Ngantuk atau gimana? Gimana? Iyyakum wal ghuluwa. Jauhkan diri kalian dari sikap ghulu. Fa inna ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena sebab kehancuran umat terdahulu adalah al-ghulu. Kaumnya Nuh hancur karena atau terjebak dalam syirik dengan sebab awalnya ghulu. Bani Israel demikian juga, dia masuk ke dalam terseret dalam syirik karena ghulu. Nasrani juga demikian. Ghulu mereka telah membinasakan ke dalam syirik atau ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang lain. Maka Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup semua pintu ghulu. Dan ghulu ini tidak boleh, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam hal muamalah, enggak boleh ada ghulu. Karena ghulu perkara yang akan menyebabkan kesesatan dan penyimpangan. Islam sudah terbaik dalam mengajarkannya. Ghulu dalam akidah, ya kayak akidahnya Nasrani kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, atau ghulunya Ahlul Dalal kepada orang-orang saleh, Kuburiyun kepada orang saleh, sehingga sampai meminta doa kepada al-mayit, al-kubur, menjadikan mereka sebagai wasilah bertawasul, menjadikan mereka sebagai tawasilah perantara untuk mendekatkan kepada Allah, yang itu merupakan hakikat syiriknya rara musyrikin Quraisy. Ini contoh ghulu dalam masalah akidah. Ghulu dalam ibadah juga enggak boleh. Sebagaimana riwayat tiga orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ketika telah mengadakan penelitian tanya-tanya tentang ibadahnya Rasulullah sallam melalui para istri Nabi, lalu mereka masing-masing punya azam, amma ana fa usalli wa lam arqud, amma ana fa asumu wa lam uftir, amana la tazawwajun nisa. Masing-masing mereka punya azam untuk salat malam tanpa tidur, puasa tanpa buka, dan tidak menikahi wanita. Ini menyelisihi dan mendzalimi badan manusia, mendzalimi hak badan, dan menyelisihi fitrah manusia yang lemah. Salat malam bagus, merupakan bagian amal masyru' yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, bahkan merupakan kemuliaan seorang mukmin, syarful mukmin qiyamul lail. Tapi tidak boleh kemudian dia ghulu sampai kemudian mendzalimi hak badan dia. Qiyamul Lail tanpa tidur. Demikian pula puasa, bagus amal taqarruban kepada Allah Ta'ala, tapi ketika dia praktekkan dengan cara ghulu, ini menyelisih sunnah Nabi. Demikian pula menikahi wanita, sunnah Nabi, sehingga meninggalkan menikahi wanita adalah menyelisih sunnah Nabi. Dia pengennya konsen ibadah, palanya banyak, dengan tidak menikahi wanita, ini ghulu, ini menyelisih fitrah dan menyelisih sunnah. Maka Islam agama yang wasthiyah, yang pertengahan, yang tidak ifrat, tidak tafrit. Dan rusaknya agama ini dari sejak zaman dulu kala ifrat dan tafrit, ghulu, sampai membuat dia rusak atau dia bosan, dan tafrit melecehkan, meremehkan, sehingga tidak ada lagi pengagungan kepada agama, tidak lagi nilai-nilai agama yang sakral yang mereka agungkan, sehingga meremehkan dan melecehkan ajaran agama. Wa inna min abrazi simati hadha ad-din mana wa amara bi tawassut wal i'tidal fil umuri kulliha, dan Islam memerintahkan untuk bersikap pertengahan dalam semua perkara akidah, ibadah, muamalah. Contoh muamalah yang hulu, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang halal, atau sampai pada tingkat mengharamkan yang halal, mewajibkan yang sunnah, kemudian mengharamkan yang makruh, termasuk diantaranya ikhwan, berlebihan di dalam masalah tasarruf, pembelanjaan, penggunaan ini harta, infak, sebagaimana Allah ajarkan ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, dia tidak boros, tidak pelit, wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan antara keduanya itu, sehingga Islam memberikan hak semuanya, memberikan hak semuanya, hak badan, hak keluarga, hak ahli waris, sehingga tidak mendzalimi siapapun. Islam memerintahkan untuk bersikap i'tidal, tawassut. Wa inna min abrasi simati hadzal din, di antara ciri khas yang menonjol dari agama ini adalah al-adl wal insaf wa adamu dzulmi wa wal hukmu bil qistasi mustaqim. Di antara ciri yang menonjol di agama ini adalah keadilan, berbuat adil, yaitu tidak zalim, insaf. Insaf ya adil, menilai orang dia insaf. Ikhwan fillah, beda antara tahdzir dengan insaf, perlu difahami. Kalau tahdzir, fungsinya itu bagaimana orang membuat orang lari dari pemikiran orang yang ditahdir. Contoh, mentahdir ahlul bid'ah yang punya pemikiran khawarij, maka dibeberkan pemikiran khawarijnya, kerusakan pemikirannya, orangnya begini, pemikirannya begini, sehingga perlu dijauhi karena pemikirannya rusak. Ini tahdir. Tapi kalau insaf, itu ketika bercerita tentang biografi. Bercerita tentang biografi. Contoh, si fulan, masya Allah, cerdas, hafalannya kuat, sangat teliti, tapi dia pemikirannya Mu'tazilah. Ini insaf namanya. Dia ingin menyebutkan orang ini Mu'tazilah, tapi cerdas. Dia, yaitu hafalannya kuat. Itu menceritakan biografi. Seperti ini tidak dipakai ketika mentahdir. Antum kalau umpamanya orang mau ngingatkan orang, maling, maling, maling. Yang penting orang tahu dia maling. Tapi kalau antum maling-maling tapi dia itu sangat sayang dengan istrinya, sayang dengan anaknya, tanggung jawab sekali, dia pemurah, gimana? Ya mentah tahdirnya. Mentah. Maka mesti dibedakan antara tahdir dengan insaf. Sebab ini akan dikacaukan. Akan dikacaukan di masyarakat. Salafi tidak insaf. Salafi tidak adil, tidak insaf. Kalau pas mentahdir tidak boleh kemudian menyebutkan kebaikan mereka, akan mentah tahdirnya. Kalau cerita biografi seperti Imam Adzhabi menceritakan biografinya, ulama-ulama Mu'tazilah atau berakidah Jahmi atau berakidah Asy'ari atau berakidah Sufi diceritakan profilnya, itu cerita profil, cerita tentang biografi seorang. Lain dengan mentahdir untuk membuat orang jadi lari dari pemikiran rusak tersebut. Ini mesti dibedakan. Dan menghakimi dengan keadilan, dengan cara yang lurus. Wa inna khaira man yumassilu al-wasthiyata fil aqwal wal a'mal wal mu'taqadat. Sebaik-baik yang mewujudkan sikap wasthiyah, baik dalam perkataan maupun perbuatan maupun i'tiqad, khairu man yumassiluha hum ahlus sunnah wal jamaah. Yang terbaik dalam mewujudkan sikap wasthiyah ini, baik dalam ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan i'tiqad, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang paling adil dalam membawakan agama, bersikap wasthiyah, tidak ghulu, tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak jafa. Beliau bersikap sebagaimana ajaran yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina tamatsalul islama fi jami' umurihim iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasidin ittiba'an lil kitab was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang mewujudkan Islam dalam seluruh perkaranya dan semua perkaranya dalam rangka untuk mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani khulafa ar-rasidin, mengikuti kitab dan sunnah wafqa fahmi salafil ummah, yang mencocoki dengan pemahaman salaful ummah. Fahum awlan nas duhulan fi hadhil wasthiyah, ahlus sunnah wal jamaah itu yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk masuk dalam kelompok orang yang mereka pertengahan, bersikap adil. Wa inna kulla maknan min ma'anil wasthiyah thabata li hadhil ummah, karena semua makna keadilan ada pada yaitu ahlus sunnah wal jamaah, pada umat ini. Fali ahlus sunnah wal jamaah minhu al-haddul awfar, ahlus sunnah wal jamaah memiliki bagian terbesar, wa nasibul a'la, dan memiliki ya bagian yang paling banyak, paling tinggi, paling banyak dalam hal keadilan, dalam wasthiyah, dalam beragama. Ahlus sunnah adalah kelompok yang paling dekat, paling menepati dengan nas-nas kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan firqatul dhalah, Jahmiyah, Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, mereka adalah kelompok-kelompok yang jauh dari nas. Seperti umpamanya Jahmiyah dalam asma sifat menolak semua nama dan sifat Allah Ta'ala, tentu jauh dari nas karena mengikuti akal pikirannya. Mu'tazilah menetapkan nama, menolak sifat, jauh dari nas. Demikian pula kelompok-kelompok firqatul dhalah yang lainnya, yang paling dekat, yang paling menepati, yang paling perhatian dengan sunnah, kitab dan sunnah sesuai dengan pandangan para sahabat adalah ahlu sunnah wal jamaah. Fali ahli sunnah mana tadi? Wa madzaka illa li annahum al amudat al amsal lil ummah alladhi ja'alaha Allahu ummatan wasatan. Ummatan wasatan. Oleh karena itulah mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah menjadi contoh umat ini yang Allah jadikan sebagai umat yang ummatan wasatan, umat yang adil, karena menerapkan ajaran Islam dan ajaran Islam semuanya merupakan keadilan. Menyimpang dari Islam sama dengan dia keluar dari keadilan, keluar dari sikap pertengahan. Kalau betul-betul ingin pertengahan, ingin menjadi umat yang adil, dia mesti berada di atas ajaran Islam setepat-tepatnya. Yang paling adil, yang paling banyak mengambil bagian ajaran Islam dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak muamalah. Yang paling jauh di ajaran Islam, mereka paling zalim. Entah zalim kepada Allah dan zalim kepada para makhluk. Wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan perwujudan dari Islam yang melanjutkan generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang para sahabat merupakan umat cerminan ajaran Nabi, mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan ke tengah-tengah manusia. Hum at-ta'ifah al-wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ahlu sunnah wal jamaah itu satu-satunya kelompok yang haqqaqat al-mutaba'ah al-mahdhah, yang betul-betul menerapkan mutaba'ah yang murni, pengikutan kepada Quran dan sunnah yang murni. Mutaba'ah al-mahdhah li kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawa'ifal ummah. Beda dengan ini, selain ahlu sunnah, dari kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok di kalangan umat ini. Fa innahu ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yuhalifu kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka firqatul dhalal ini, kelompok-kelompok tersebut, illa walaha minal aqwal, pasti mereka memiliki pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, ma yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasulih, yang menyelisih kitab Allah dan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ini firqatul dhalalah. Adapun yang paling menepati dengan kitab Allah, paling menepati dengan sunnah Nabi, adalah ahlu sunnah wal jamaah yang sangat ketat dalam memelihara kitab dan sunnah, yang paling antusias dalam memelihara kitab dan sunnah, yang paling kuat dalam menggunakan sebagai hujah dalam beragama. Sehingga kekuatan ahlu sunnah itu pada penguasaan hujah, karena beramal dengan hujah. Oleh karena itulah ikhwan fillah, ciri khas ahlu sunnah, mereka benar-benar sangat fokus, sangat perhatian, sangat memiliki semangat yang besar untuk memahami agamanya sebaik-baiknya. Karena dia punya kewajiban mengikuti agama ini, nas ini. Alul bidah, kadang-kadang nas-nas itu untuk tabarukan. Untuk tabarukan. Dia punya ara, dia punya pemikiran, dia punya pendapat. Lalu dilegalisasi, dilegalisir dengan nas-nas. dicarikan nasnya yang cocok dengan pendapatnya, sehingga bukan dari awalnya itu untuk mengikuti nas, bagaimana nasnya, sehingga bagaimana mengikutinya dengan sebaik-baiknya, tapi dia punya arah, punya pendapat-pendapat, punya ini pemikiran-pemikiran, lalu dicari-carikan nasnya. Maka ada kelompok yang sebagian nas disembunyikan, dia fokus pada nas yang membela dia, yang menguatkan dia. Contoh Qadariyah, dia akan tampilkan semua ayat yang seakan-akan membenarkan pemikiran Qadariyahnya yang menolak takdir. Adapun nas-nas yang membantah pemikiran dia seperti dikotakkan, disembunyikan, enggak pernah dibahas. Demikian pula Jabriyah, dia menampilkan nas-nas yang disembunyikan Qadariyah. Nas-nas yang ditampilkan Qadariyah kayak dikotakkan. Ahlussunnah menghimpun semua nas yang ada dan berkeyakinan, membangun keyakinan seperti yang diinginkan oleh nas tersebut. Demikian pula dalam perkara yang lainnya. Sehingga Ahlussunnah yang paling berhak untuk mereka dikatakan paling mengikuti al-haq, kitab dan sunnah. Oleh karena ikhwani fillah, Anda dan kita yang ingin menisbatkan kepada Ahlussunnah mesti memiliki semangat yang besar dalam kita belajar. Karena Ahlussunnah orang paling berusaha untuk menepati kitab sunnah. Modal pokok kita hujjah. Para nabi semuanya mereka adalah menang dengan hujjah. Walaupun dengan jihad, dalam masalah jihad dengan senjata terkadang menang, terkadang kalah. Tapi dengan hujjah pasti menangnya. Ini adalah kemenangan semua para nabi. Semua para nabi. Ahlul batil ikhwan, seandainya mereka menampilkan seperti hujah, sesungguhnya bukan hujah, tapi syubhat. Syubhat. Kalau mereka seakan memiliki hujah untuk membenarkan bid'ah mereka, ini bukan hujah, syubhat. Apabila orang faham, maka syubhat-syubhat yang mereka bawakan itu sesungguhnya untuk membantai mereka juga. Lidhalik, mana tadi? Lidhalika kana Ahlussunnati khairu firaqi hadhil ummah wa awsatuha wa awsatu tawaifiha fahum at-taifatul mansurah wa hum al-firqatun najiyah. Oleh karena itulah, atau dengan demikian, Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebaik-baik kelompok dari kalangan umat ini. Setengah-tengahnya atau paling pertengahan dari semua kelompok yang ada. Mereka adalah at-taifah al-mansurah, kelompok yang layak ditolong. Dan mereka al-firqah najiyah, kelompok yang paling selamat. Ahlussunnah, firqah atau bukan ikhwan? Ahlussunnah firqah atau bukan? Hah? Ahlussunnah firqah atau bukan? Hah? Firqah atau bukan? Hah? Gimana? Ahlussunnah firqah atau bukan? Hah? Gimana? Firqah atau bukan? Gimana? Firqah atau bukan? Anda tuduh kelompok salafi. Gimana? Firqah atau bukan? Hah? Ya firqah. Akan tapi al-firqatun najiyah, kelompok yang betul-betul pengin menepati dengan kitab dan sunnah. Modal Anda adalah hujjah. Ada hujjah, ini hujjah saya. Maka Allah Ta'ala setiap menuntut ahlul batil, musyrikin, kuffar yang membela kesyirikan dan kafiran mereka, apa kata Allah? Fa'tu burhanakum, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kalian? Mana burhan kalian, tanda bukti kalian? kalau kalian orang-orang jujur, kalau kalian orang-orang benar. Al-Sunnah firqah, akhirnya al-firqah najiyah, firqah yang selamat dari segala kesesatan yang ada. Wahum, kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka seperti ini katakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, wastun fin nihal kama anna milatal Islam wastun fil milal. Ahlus Sunnah itu pertengahan di antara kelompok sesat, sebagaimana ahlul Islam, sebagaimana Islam ini pertengahan di antara agama-agama yang ada. Islam agama pertengahan di antara agama yang ada. Contoh, Yahudi mengatakan Isa adalah anak jaddah. Apa ikhwan anak jaddah? Hah? Yahudi mengatakan Isa adalah anak jaddah. Apa itu? Anak jaddah anak apa? Hah? Anak zina. Sehingga pelecehan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nasrani mengatakan Isa ibnullah, anak Allah. Islam mengatakan Isa Abdullah wa rasuluh. Menepis gulunya Nasrani Abdullah. Menepis pelecehan Yahudi Rasulullah. Sehingga Islam di tengah-tengah agama milal yang dhalah, yang sesat. Sebagaimana Ahlussunnah wastun pertengahan antara kelompok-kelompok yang sesat. Sebagaimana tadi, Qadariyah ekstrim mengingkari takdir, Jabriyah ekstrim menetapkan takdir tapi dengan cara yang batil sampai meniadakan istita'ah dan iradahnya manusia, kemampuan dan kehendaknya manusia. Ahlussunnah mengimani takdir tanpa menghilangkan iradah dan istita'ah manusia. Sehingga Ahlussunnah wastun bainal milah atau bainan nihal. Kamal Islam wastun bainal milal. Wa minal ma'lum, dan perkara yang telah diketahui, anna Ahlussunnati wal Jama'ah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahum attabi'una lahum bi ihsanin, wa man saru ala man hajihim, wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Dan telah diketahui, telah maklum, yang namanya Ahlussunnah, Ahlussunnah itu mereka adalah para sahabat Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah para at-tabi'un lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dengan cara yang terbaik. Wa man saru ala manhajihim, dan yang mengikuti manhajnya para sahabat. Wa salaka tariqatahum ila yaumiddin, dan meniti jejaknya atau jalannya para sahabat sampai hari kiamat kelak. Sehingga utamanya Ahlussunnah para sahabat, dan yang mengikuti para sahabat adalah pengikut sunnah atau Ahlussunnah. Ini Ahlussunnah. Walam yatasamma Ahlussunnah wal Jama'ah biadal ismi, ini Ahlussunnah wal Jama'ah, illa ba'da ma dhaharat al bid'ah wa ta'addadat firaqud dalal wa khada kullun yad'u ila bid'ati wa hawahu ma intisabihim fid dhahir ila al-islam. Ahlussunnah wal Jama'ah tidak menamakan dengan penamaan ini kecuali setelah munculnya bid'ah-bid'ah. Sehingga nama Ahlussunnah wal Jama'ah itu tidak dimunculkan dulu di zaman Nabi. Adanya hanya Islam. Adanya hanya Islam dan kafir. Yang Islam yang mengimani Nabi dan mengikuti ajaran Nabi Muslim. Yang menolak dia kafir. Itu di zaman Nabi. belum ada bid'ah-bid'ah. Yang adanya ajaran Islam dan kufur. Maka belum ada nama Ahlus Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah muncul penamaan ini setelah dhaharat al-bid'ah. Setelah munculnya berbagai macam bid'ah-bid'ah. Wa ta'addadat firaqud dalal dan merebaknya, menjamurnya kelompok-kelompok sesat. Wa hada kullun, yang setiap ahlul bid'ah ini yad'u ila bid'ati wa hawahu, menyeru manusia kepada bid'ahnya dan kepada hawa nafsunya. Ma'a intisabihim fid dhahir ilal Islam, bersama itu dia mengeklaim muslim. Muslim tapi Jahmiyah, muslim Mu'tazilah, muslim Sufiyah Kuburi, muslim macam-macam. Orang bingung. Lalu Islam itu yang kayak apa mestinya? Seperti sekarang Islam sangar, Islam yang mereka teroris, penumpah darah, pembunuh, kotor lisannya, kejam. Kemudian ada Islam model lain lagi. Aktivitasnya hanya ke kubur-kubur terus, nyanyi-nyanyi terus. Ada Muslim liberal, Muslim yang liar dalam beragama, pemikirannya liar. Islam yang mana nih yang mesti kita ikuti? Membuat orang bingung. Maka tanpa mengetahui prinsip yang hak, akan dibingungkan dengan fenomena yang ada. Oleh karena itulah nama Ahlussunnah dimunculkan untuk membedakan dengan semua orang yang mengklaim muslim tapi mereka melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Wa min huna kana labudda li ahli al-haq ayu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Dari sini, bertolak dari ini, atau dengan alasan inilah, maka mesti ahlul haq harus bisa dikenal dengan nama yang membedakan dari selainnya, yang membedakan dari ahlul ibtida', dari ahlul bid'ah yang mengadakan perkara baru, wal inhiraf, dan orang-orang mereka menyimpang dalam perkara akidah. Fadhaharat hina idzin asma'uhum asy-syar'iyyah al-mustamadah minan nusus syar'iyyah. Oleh karena itulah akhirnya muncul nama-nama yang syar'iyyah. Nama-nama yang syar'i yang disandarkan kepada nas-nas syar'i. Famin asma'ihim, di antara nama-nama syar'i untuk ahlul haq ini, kadang Ahlussunnah, Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, Ta'ifal Mansurah, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, ini semuanya sama. Hakikat untuk menjelaskan hakikat yang sama dengan nama yang macam-macam, karena itu tuntutan untuk memperkenalkan kepada manusia. Ini adalah kelompok yang hak, yang tetap memelihara warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma tasammat ba'du tawaif wal mubtadi'ah bi ahli sunnah wa hum laysu ala mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah, akan tapi ketika sebagian kelompok Ahlul Bid'ah juga menamai dirinya Ahlus Sunnah, padahal mereka tidak berdiri di atas keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah. Min huna, dari sini tasamma Ahlus Sunnah wal Jamaah bisalafiyin. Ketika ahlul bid'ah itu banyak pula yang mengaku sebagai ahlus sunnah, padahal tidak berakidah Ahlussunnah, maka Ahlussunnah berkepentingan untuk membuat nama baru yang bisa, atau nama lain yang bisa menjadi pembeda dengan Ahlul Bid'ah yang telah mengaku-ngaku Ahlussunnah dengan nama Ahlussunnah, yaitu dengan As-Salafiyin. Salafiyin. Wa atlaqu ala da'watihim ad-da'wah salafiyah. Dan mereka mengitlakan, memutlakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. Faqayyatu ittibal kitab wa sunnah bifahmi salafi salih minas sahabati wa tabi'in. Dan Ahlussunnah ini, salafiyah ini, mereka mengikatkan dirinya dengan ittiba, karena dengan Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus salih dari kalangan para sahabat dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan dari para pengikut sahabat dan tabi'in dengan cara yang baik, mimman urifa bitamasuki bisunnah wal imamah fiha, yang dikenal imam-imam yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah, orang-orang mereka betul-betul memiliki yakni kejelasan dalam memegang sunnah, wajtina bil bid'ah wa tahdhir minha, dan terkenal mereka menjauhi bid'ah dan memperingatkan manusia dari bid'ah. Sehingga nama salafiyah, salafiyin, as-salafi, dimunculkan untuk lebih menegaskan lagi yaitu Ahlussunnah yang sebenarnya, yang nisbatnya kepada para sahabat dan para imam-imam sunnah dari zaman ke zaman. Sehingga pemunculan nama itu termasuk bagian kebutuhan untuk memperkenalkan identitas mereka yang benar-benar ingin di atas sunnah yang hak, setelah ahlul bidah juga berbaju pakai nama-nama juga Ahlussunnah. Yaqulu waqad amarana Allah bittiba'i sahabah waqtifa'i atharihim, dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat dan mengikuti jejak mereka, wa suluki manhajihim, dan maniti man atau mengikuti jejak mereka, manhaj mereka, yaitu menempuh manhaj mereka. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang senantiasa kembali kepadaku. Siapa yang dimaksudkan man anaba ilayya? Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala, wa kullun minas sahabah munibun ilallah, semua dari para sahabat ini, semua para sahabat itu adalah munibun ilallah, orang-orang yang kembali kepada Allah ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilih, maka wajib mengikuti jalannya para sahabat, wa aqwalihi wa aqwaluhu min akbari sabili, perkataan para sahabat, pendapat-pendapat mereka, pemikiran-pemikiran mereka, keyakinan-keyakinan mereka, itu termasuk sebesar-besar jalannya para sahabat, sehingga wajib kita mengikuti pemikiran, pendapatnya, keyakinannya para sahabat. Wa dalil ala annahum munibuna ilallah, dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang mereka selalu kembali kepada Allah. Man anaba ilayya, termasuk kelompok ini, annallaha qad hadahum, Allah telah memberikan petunjuk kepada para sahabat dengan ungkapan Allah, wa yahdi ilaihi man yunib, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang kembali kepada Allah. Sehingga para sahabat, orang-orang di atas hidayah, yang selalu kembali kepada Allah Ta'ala, dan kita memiliki kewajiban seperti perintah Allah, wattabi man anaba ilayya, ikutilah orang yang senantiasa kembali kepadaku. Kemudian ikhwan, waqad radhiyallahu an wa waqad radhiyallahu anhu ani sahabah, dan termasuk yang menunjukkan para sahabat termasuk kelompok man anaba ilayya, yang kita diperintahkan mengikuti para sahabat yang man anaba ilayya, Allah telah ridha kepada para sahabat. Dan kalau Allah ridha, yang Allah ridhai apanya ikhwan? Hah? Kalau Allah ridha dengan sahabat, yang Allah ridhai apanya? Tampangnya, kekayaannya, atau apa? Hah? Ya agamanya. Yang agama itu adalah ilmu dan amal. Itu yang Allah ridha kepada para sahabat, yang menunjukkan bahwa ilmunya yang paling tepat adalah ilmunya para sahabat, dan amal yang paling tepat amalnya para sahabat, yang Allah ridha dengan ilmu dan amal mereka, sehingga tidak akan berserikat dengan keridhaan Allah kecuali kalau kita mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an dalam hal ilmu dan amal. Wa amman tabi'ahum bi ihsanin, dan Allah ridha pula kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik, sebagaimana ayat Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama terdahulu dalam menyambut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi awal, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mereka mengikuti muhajirin ansar. Al muhajirin siapa ikhwan? Antum masuk enggak kelompok muhajirin? Hah? Sudah enggak. Siapa muhajirin itu? Siapa muhajirin? Ya, mereka para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka membela agama Allah dan menolong Rasulnya. Itu adalah muhajirin. Ansar, yang menolong, menyiapkan tempat, dan membela para sahabat dengan keimanan mereka, orang yang hijrah kepada mereka. Muhajirin dan ansar masih tersisa enggak? Sampai sekarang. Ya enggak ada, sudah ludes semuanya, sudah mati semuanya. Kemudian kita tinggal bisa masuk pada kelompok yang ketiga ini. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Mereka ini radhiyallahu anhum wa radu'an, orang yang mendapatkan keridhaan Allah, dan mereka ridha dengan apa yang mereka dapatkan di Allah Ta'ala. Dan Allah sediakan buat mereka surga yang mengabawanya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, selamat dalam beragama dan masuk ke dalam surga, itu adalah keberuntungan yang paling besar. Orang yang mereka minal faizin, orang-orang yang mereka golongan yang beruntung, yang berbahagia, yang paling besar keuntungannya, orang yang paling selamat agamanya dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan yang paling pertama selamat agamanya, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan yang telah dijamin surga, maka kita mesti meniti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Kawan, kita istirahat dulu. InsyaAllah kita lanjutkan ba'dal istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.